Kusimpan masa demi masa, tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Meski hati pun mengerti, masih ada satu asa. Coba tuh melawan angkunya hasrat hati. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, dan bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan.